Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Tayyib, qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif rahimahullah fi dawabit al-jarh wa at-ta'dil. Al-wajhu tsani kasratul irsal. Ta'an berikutnya yang tertuju kepada atau yang tidak berkenaan dengan al-adalah wadh-dhabti ghaliban. Sudah disebutkan al-wajhul awal adalah at-tadlis. Selanjutnya kata beliau, al-wajhul tsani adalah kasratul irsal. Wal irsalu naw'an huma al-irsalu zahir au al-irsalul jali wal irsalul khafi. Apa perbedaan antara kedua irsal ini? Dan irsal di sini yang dimaksud bukan irsal yang dimaksud pada al-mursal. Itu perkara yang berbeda. Iya. Adapun al-irsal yang dimaksud di sini, kata beliau, fa'awwaluhuma yu'rafu bi'adamil mu'asarah bainal rawiyain. Adapun al-irsalu zahir atau al-irsalu jali, diketahui dengan cara bahwa si perawi dengan rawi yang ada di atasnya, ini tidak satu masa. Tidak satu masa. Dan ini yang diistilahkan dengan inqita' atau munqati. Wasani, sementara irsalul khafi, yu'rafu bi'adami liqa' bainahuma ma'a tahaqquqil mu'asarah. Bisa diketahui dengan bahwasanya mereka berdua tidak pernah berjumpa, tidak ada sama ya dari si perawi dari rawi di atasnya, tapi bisa dipastikan bahwa keduanya satu masa, yakni imkanul liqa', memungkinkan berjumpa. 6. Dan yang masuk dalam pembahasan atau yang masuk yang menjadi pasangan dari al-mudallas atau ke at-tadlis adalah al-irsalul khafi. Ini yang menjadi pasangannya. 6. Qala rahimahullah, hal yajuzu ta'ammudul irsal? Apakah boleh melakukan irsal dengan sengaja? Yakni dengan sengaja menggugurkan perantara dalam sanad. Saya meriwayatkan dari seorang yang satu masa dengan saya, dia hidup di masa saya juga hidup. Cuman beda kota, di seberang kota, di kota seberang. Cuman ketika saya meriwayatkan darinya, saya pakai perantara, masalah. Saya pakai perantara. Apakah boleh dengan sengaja saya menghilangkan perantara ini? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, la yakhlul mursilu an yakuna la yakhlul mursilu an yakuna syekha man arsala alladhi haddatsa bihi. 6. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menjawab pertanyaan, apakah boleh dengan sengaja melakukan irsal? Kata beliau, tergantung keadaan si mursil. Ya, tergantung keadaan si mursil dan gurunya yang dia gugurkan dalam sanad. Kata beliau, al-mursil, ya, ada beberapa kemungkinan dari sudut pandang guru yang dia mengirsal darinya. Al-mursil itu ada beberapa keadaan dari sudut pandang kondisi syekh, kondisi guru yang dia mengirsal darinya, yang dia gugurkan dalam sanad. Awalan adlan indahu wa inda ghairi. Keadaan yang pertama adalah rawi atau guru yang digugurkan dalam sanad itu adalah rawi yang siqah menurut dirinya dan juga siqah menurut ulama yang lain. Ini keadaan yang pertama. Ini berbicara mengenai hukum melakukan irsal secara sengaja. Kata beliau, hukumnya tergantung. Tergantung apa? Tergantung kondisi si mursil dari sudut pandang guru yang dia hilangkan, yang dia gugurkan dalam sanad. Kemungkinan yang pertama, keadaan yang pertama adalah si gurunya ini siqah menurut dia dan menurut orang lain juga siqah. Sanian au ghaira adlin indahu wa inda ghairihi. Keadaan yang kedua, gurunya ini tidak siqah menurut dia, demikian pula tidak siqah menurut orang lain. Salisan, keadaan yang ketiga, au adlan indahu la inda ghairi. Keadaan yang ketiga, gurunya siqah menurut dia, tapi menurut orang ulama lain tidak siqah. Dan keadaan yang keempat, kemungkinan yang keempat, au ghaira adlin indahu adlan inda ghairi. Sebaliknya, menurut dia tidak sikoh, tapi menurut orang lain sikoh. Tapi ini empat keadaannya. Bagaimana hukum masing-masing dari empat perkara ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadhihi arba'atu aqsam. Ini empat keadaan dari seorang al-mursil dari sudut pandang guru yang dia gugurkan dalam sanad. Al-awwal jaizun bila khilaf. Ya, adapun keadaan yang pertama, yakni kalau dia dia meriwayatkan dari seorang yang semasa dengannya tapi pakai perantara. Di mana perantara ini dia meyakini perantara ini tsikah. Dan dia juga tahu ulama lain kalau saya sebutkan ini namanya, kalau saya sebutkan namanya ini, mereka juga akan terima tsikah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang seperti ini jaizun bila khilaf. Boleh berdasarkan apa tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Ya, ini sama seperti misalnya mursal sahabi. Mursal sahabi kan disebutkan tidak disebutkan tidak ada pengaruhnya, tsikah. Semua sepakat sahabat tsikah. 6. Jelas ya? Maka kalau rawi yang digugurkan dalam sanad menurut dia tsikah dan menurut dia kalau saya sebutkan namanya dalam sanad, saya tidak gugurkan dan semua orang lihat, semua pasti juga akan menghukumi dia, dia tsikah. Maka yang seperti ini kata beliau jaizun bila khilaf. Boleh dia melakukan irsal walaupun dengan sengaja tanpa ada khilaf. Dan ini kadang dilakukan oleh sebagian ahlul ilm ketika mereka mengikhtisar sanad. Mereka meringkas sanad. Nah, misalnya mereka membawakan mimbab istishhad misalnya atau mimbab mudzakarah, kadang mereka tidak membawakan sanad secara lengkap karena sudah ma'ruf bahwa ini hadis dari jalannya si fulan. Sengaja digugurkan dalam sanad. Kenapa? Ya, karena dia tahu bahwa ini rawi masyhur, dia tsikah dan ulama lain pun menghukumi dia tsikah. Sehingga tidak ada masalah digugurkan. Bila khilaf. Wastani mamnu'un bila khilaf. Nah, keadaan yang kedua, sepakat juga para ulama tidak boleh. Apa itu? Kalau si mursil meyakini guru saya ini dhaif, yang saya gugurkan dalam sanad ini dhaif, dan saya juga yakin kalau saya sebutkan namanya, orang-orang akan menghukumi dia dhaif. Orang-orang tahu dia siapa. Maka kalau saya sebutkan namanya, orang juga akan menghukumnya dhaif. Nah, apa hukumnya saya menggugurkannya dalam sanad? Dikatakan mamnu', tidak boleh. Bila khilaf. Tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah meyakini fulan tidak tsikah. Fulan dhaif. Dan kamu juga tahu kalau kamu sebutkan namanya, orang-orang juga akan menghukumi dia dhaif. Karena jelas keadaannya. Lantas kamu menghilangkannya dengan sengaja, ini bentuk gish. Nau' minal gish. Bentuk kecurangan. Tidak diperbolehkan, terlarang. Berdasarkan apa ittifak di kalangan ulama. Bila khilaf. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, yaitu keadaan yang ketiga, dia menggugurkan gurunya dalam sanad, namun menurut dia guru saya tsikah, namun kalau saya sebutkan orang lain akan mendhaifkan dia karena orang lain menganggapnya dhaif. Atau sebaliknya, menurut saya guru saya dhaif, maka saya enggak sebutkan, tapi kalau saya sebutkan mungkin orang akan mensikohkan, tapi menurut saya dhaif, makanya saya enggak sebutkan. Ini keadaan ketiga dan keempat. Wa kullum minas salisi war rabi'i yahtamilul jawaza wa adamah wa taraddudahu bainahuma bihasabil asbabil hamil alaihi. Sementara sebab atau keadaan yang ketiga dan yang keempat ada kemungkinan boleh dan ada kemungkinan tidak boleh secara amdan. Ini lagi-lagi yang dibahas sekali lagi ya, yang dibahas masalah amdan, sengaja menggugurkan perawi dalam sanad. Kata beliau, pada keadaan yang ketiga dan yang keempat ada kemungkinan dibolehkan dan ada juga kemungkinan tidak dibolehkan. Dan ada taraddud dalam hukum antara boleh tidak bolehnya disesuaikan dengan sebab-sebab yang membuat dia melakukan. Kenapa dia seperti itu? Ya, sekarang keadaan yang ketiga, kamu tahu guru kamu tsikah. Ya, tsikah. Orang lain tidak mengatakan dia tidak tsikah. Lantas kamu sebutkan. Lantas kamu gugurkan. Kenapa? Karena khawatir misalnya ini hadisnya gurumu ditolak. Nah. Padahal menurut kamu tsikah, kamu memegang tanggung jawabnya. Maka ini bisa dibenarkan. Misalnya atau karena alasan yang lain, misalnya dia memang tsikah tapi usianya lebih muda dibandingkan saya gugurkan saja, maka ini jadinya tidak boleh ya, atau yang semacamnya. Jadi tergantung boleh tidak bolehnya tergantung sebab ya, mengapa dia menggugurkan perawi tersebut dalam sanad. Wallahu alam bisawab. Tsumma qala rahimahullah asbabul irsal. Ini hubungannya dengan hukum yang ketiga dan yang keempat. Karena disebutkan tadi keadaan yang ketiga dan keempat, hukum boleh tidaknya tergantung apa sebab-sebab yang membuat dia melakukan irsal. Maka di sini penulis rahimahullah menyebutkan tiga sebab seorang perawi melakukan irsal. Kata beliau rahimahullah, asbabul irsal alhamilu liman kana la yarsilu illa an thiqatin alal irsali asbabun minha. Kata beliau rahimahullah taala, sebab yang membuat seorang perawi yang dia terkenal tidak mengirsal kecuali dari perawi siqah, ada beberapa sebab mengapa dia melakukannya. Padahal menurut dia, guru saya ini siqah. Guru saya sih siqah. Dan saya tidak pernah meriwayatkan kecuali dari perawi siqah misalnya. Dia mempersyaratkan itu pada dirinya. Sehingga semua gurunya dia yakini menurut dia siqah. Namun tetap saja dia melakukan irsal karena beberapa alasan. Awalan, alasan yang pertama, ayyakuna sami'al haditha an jama'atin siqatin wa sahha indahu fa yursiluhu i'timadan ala sihhati asyuyukhi. Ini. Terkadang dia mendengarkan hadis tersebut dari para perawi siqah, sejumlah perawi siqah, dan dia meyakini kesahihan hadis tersebut. Maka dia, namun dia sengaja mengirsalkan, ya, bersandarkan pada kesahihan hadis tersebut pada guru-gurunya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya ini hadis masyhur dari hadisnya si fulan, sahih. Ya. Karena sudah masyhur, maka kadang menyebutkan sanad lengkap ya tidak terlalu dibutuhkan lagi di zaman itu, di zaman masyhurnya riwayat tersebut. Maka terkadang sebagian alim mengikhtisar sanad, meringkas sanad dengan menggugurkan perawi yang salah seorang perawi di antaranya misalnya. Karena yang menjadi inti adalah hadis ini sahih. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sebab yang kedua, sani ayyakuna nasiya man haddatsahu bihi wa 'arafa al-matna fa dzakarahu mursalan. Alasan yang lain, dia lupa siapa yang menceritakan kepadanya. Misalnya, apakah yang menceritakan hadis ini kepada saya adalah tabi'in ya ataukah sahabat? Kalau yang menceritakan kepada saya sahabat, berarti ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang menceritakan kepada saya tabi'in, berarti ini hadis mursal. Saya tidak yakin atau lupa yang mana, siapa yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis ini kepada saya? Apakah tabi'in atau sahabat? Maka apa? Ya, dikatakan di sini dia lupa siapa yang menceritakan kepadanya hadis tersebut. Namun dia tahu matannya. Maka min babil ihtiyat, untuk berjaga-jaga, fa dzakarahu mursala. Dia sebutkan mursal. Dia sebutkan secara apa? Mursal. Yani dia tidak mau menyebutkan sahabat. Kenapa? Ya, kalau misalnya dia sebutkan sahabat dan ternyata itu tabi'in, maka ya khawatir dia termasuk dalam kategori man kadzaba alaihi muta'ammida, falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelas ya? Baik. Kata beliau, maka dia pun mengambil ikhtiar, jaga-jaga, mending saya tidak sebutkan sahabat. Kalau saya salah dalam masalah riwayatnya tabi'in, masih mending dibandingkan saya salah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka dia pun mengambil jalan yang lebih berhati-hati, yakni dengan apa? Meriwayatkannya secara mursal. Li'anna asla tariqatihi annahu la yahtamilu illa an thiqah. Karena hukum asal riwayatnya adalah dia tidak meriwayatkan kecuali dari perawi thiqah. Maka dia menyebutkan secara mursal untuk ihtiyaton. Baik. Ataukah misalnya, ini kemungkinan yang lain dari makna yang kedua ini, bisa seperti yang tadi yang kita sebutkan. Kemungkinan yang lain pada poin yang kedua ini adalah sudah disebutkan di atas, semua rawi-rawi yang dia mengirsal darinya siqat semuanya. Cuman masanya dia lupa, ini rawi yang mana nih? Ini guru yang mana nih yang saya riwayatkan hadis ini? Tapi dia mengirsal semuanya dari perawi siqah. Ya. Maka apa? Dia pun menyebutkannya secara mursal. Kenapa dia menyebutkan secara mursal? Karena dia lupa siapa yang menceritakan hadis ini kepadanya, dengan catatan semua rawi yang dia mengirsal darinya semuanya siqah. Semuanya apa? Siqah. Sehingga walaupun tidak disebutkan, aman. Walaupun disebutkan secara mursal, aman. Jelas ya? Baik. Salisan, Allah yaqsuda at-tahditha bi an yadhkura al-haditha ala wajhil mudzakarah. Ini. Sebab yang ketiga, terkadang seorang menggugurkan perawi dalam sanad melakukan irsal adalah karena konteksnya bukan majelis riwayat, bukan majelis tahdits. Konteksnya adalah wajah mudzakarah. Jadi dia sekedar sebutkan hadis, kadang disebutkan juga sanadnya lengkap, kadang sanadnya cuman langsung diambil bagian akhirnya, kadang ada rawi dalam sanad digugurkan karena ini mimbab al-mudzakarah, bukan mimbab ar-riwayah wa tahdits. Au ala jihatil fatwa, atau karena ini dalam konteks berfatwa, fa yadhkurul matan, dia langsung menyebutkan apa? Matan. Tanpa apa menyebutkan apa perawinya, ataukah kalaupun disebutkan perawi dalam sanad ada yang digugurkan. Li'anna al-maqsuda fi tilkal halati duna al-isnad. Karena yang menjadi inti dalam konteks ini mudzakarah dan fatwa ini bukan bukan keadaan sanadnya. Bukan keadaan sanadnya. Ya. Wala siyama in kana sami'u 'arifan bima tawa li syuhratihi. Terlebih kalau ada di antara murid-muridnya yang ikut mendengar ini, ya, dia mengetahui apa? Bima tawa, ya, dengan hadis tersebut karena masyhurnya. Yani perawi yang meriwayatkan hadis tersebut karena masyhurnya. Au ghairi dzalika min al-asbab, atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan seorang melakukan irsal. Qala rahimahullah, wa amma man kana yursilu an kulli ahadin fa rubbama kana al-ba'itsu lahu al-irsal dha'fu man haddatsa. Ini tadi tiga sebab yang bisa membuat seorang melakukan irsal. Melakukan irsal dengan catatan dia termasuk rawi-rawi yang dikatakan la yursilu illa antiqa. Nah, sekarang keadaan yang kedua, yakni rawi-rawi yang yursilu an kulli ahad. Dia meriwayatkan secara mursal dari siapa saja, tidak membatasi pada perawi thiqat. Kata beliau, adapun orang yang melakukan irsal dari semua orang, yakni tanpa tahari, tanpa memilih dan memilih guru-gurunya, maka terkadang yang membuat dia melakukan irsal adalah karena gurunya dhaif, yang menceritakan kepadanya gurunya dhaif. Walaupun menurut saya thiqat, tapi orang lain melemahkan, maka dia pun tidak menyebutkan. Lakin hadza yaqtadi al-qadha fi fa'ilihi lima tarattaba yatarattabu alaihi min al-khiyana. Ya, hanya saja sebab ini mengharuskan si perawi dijarah. Ya, si perawi ini yang menghilangkan dengan sengaja ini dijarah karena itu merupakan tindakan khianat. Yani dia tahu gurunya tidak thiqah, gurunya dhaif, namun dia gugurkan dalam sanad. Iya. Ya ini afwan, dia tahu bahwa orang-orang menghukumi gurunya dhaif, namun dia meyakini thiqah guru saya. Maka dia pun dengan sengaja menggugurkan dalam sanad dengan anggapan bahwa ini saya memiliki asal hadisnya. Asal sanadnya saya punya, thiqah guru saya. Cuman orang lain menghukumi guru saya dhaif. Makanya enggak apa-apa saya gugurkan di sini guru saya. Tapi kata beliau ini termasuk sebab-sebab yang tidak dibenarkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayib sebentar. ثم قال رحمه الله ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات. طيب sebelumnya di sini, طيب sudah selesai ya, disebutkan berkenaan dengan asbab al-irsal. Jadi ada sebab yang bisa dibenarkan dan ada asbab yang merupakan bentuk khianat, kata beliau rahimahullah. Yakni kalau kamu tahu guru kamu dhaif, namun kamu kamu tahu guru kamu dhaif kemudian kamu sengaja menyembunyikannya, maka ini bentuk khianat. Adapun kalau dia meyakini gurunya thiqah kemudian orang lain meyakini dhaif kemudian dia sembunyikan, maka ini muhtamal, ya muhtamal. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kata beliau rahimahullah, sekarang beliau berbicara, dan ini dhabit penting dalam masalah hadis-hadis mursal. Naam, bahwa marwasilur ruwat dari sudut pandang kekuatannya ala darajat. Tapi di sini penulis rahimahullahu taala menggabungkannya, ya kelihatannya beliau langsung mencampur pembahasan irsal ini dengan apa, antara irsalul khufi dengan mursal sahabi, apa, dengan mursal istilahi, ya yakni mursal yang dimaksud riwayatut tabi'i anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau langsung campur karena apa namanya, di pembahasan pertama ketika beliau menyebutkan al-irsal naw'an, al-irsal naw'an yang zahir, al-irsalul zahir, al-jali, dan irsalul khafi. Ini pada irsalul zahir ini mencakup munqati dan juga bisa mencakup mursal, di mana yang dimaksud adalah riwayat tabi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, irsalul zahir atau irsalul jali yang beliau sebutkan di sini bisa mencakup munqati dan juga bisa mencakup mursal riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hal yajuzu ta'ammudul irsal, bolehkah dengan sengaja melakukan irsal. Nah, ini juga apa gabungannya, yakni semua bentuk irsal, baik irsal al-khafi, ya baik irsal al-khafi, nah, ataukah misalnya irsal zahir, dan termasuk di dalamnya apa, riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, sekarang di sini beliau secara khusus menyebutkan tentang mursal dalam makna riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ini hanya terkhusus untuk mursal dalam definisi riwayat tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna irsalul khafi, bukan juga irsalul zahir dalam artian munqati. Enggak. Di sini pembahasan ini marwasilur ruwat min haitsu quwwatiha ala darajat, ini pembahasan mursal dalam artian riwayatut tabi'i anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kata beliau, marasil perawi, yakni marasilut tabi'in maksudnya di sini. Ya. Marasilut tabi'in, marasilur ruwat secara umum ya. Beliau menggabungkan juga di sini, menyinggung juga mursal sahabi di sini. Ya, di sini beliau menyinggung mursal sahabi. Baik. Kata beliau rahimahullah, hadis mursal itu dari sudut pandang kekuatannya ada darajat, berbeda-beda tentunya. Karena sudah kita sebutkan ada mursal sahabi. Mursal sahabi tidak bisa disamakan dengan apa? Tidak bisa disamakan dengan mursalnya tabi'in. Sahabi juga ada yang sahabat dari sisi riwayat dan apa? Riwayat dan fik dan apa? Diroya. Fadilah, maksud saya fadilah dan riwayah. Ada juga seorang sahabat yang dia hanya sahabat dalam masalah fadilah tapi bukan sahabat dalam hal riwayat, seperti sahabat-sahabat yang apa, masih kecil itu, yang masih bayi, seperti misalnya siapa kemarin, ayolah, Abdurrahman, ya Abdurrahman ibn Abi Bakar Siddiq. Iya, ini termasuk sigor sahabat yang masih bayi ketika Nabi SAW wafat. Secara fadilah dia sahabat, tapi secara riwayat bukan sahabat, termasuk tabi'i. Ya. Nah, kemudian berbeda antara tabi'i muhadram, ya, tabi'i muhadram dengan tabi'i yang bukan muhadram. Nah, maka ini adanya marotib dari diantara sesama tabi'in ada tingkatan-tingkatan. Demikian pula tidak bisa disamakan mursal sahabi dengan mursal tabi'in. Ini mengharuskan adanya maratib dalam hadis mursal dari sudut pandang kekuatannya. Baik, kata beliau rahimahullah, alaha, mursal yang tertinggi. Ma arsalahu sahabiyun sabata sama'uhu. Ya, hadis yang diirsalkan oleh sahabat yang dia yang dia punya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia sudah balig dan dia punya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, Abdullah bin Abbas, masalan Abdullah bin Amr bin Al-As, atau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semuanya punya sama. Tapi ada beberapa hadis yang mereka riwayatkan, atau bahkan banyak hadis yang mereka riwayatkan, itu tidak mereka dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dari sesama sahabat. 6. Maka ini jenjang mursal yang tertinggi, yaitu mursal sahabi. Mursal sahabi, dan ini mursal sahabi tentunya tidak bisa dimasukkan dalam qism al-inqita, ya, saqtun fil isnad, enggak. Karena apa? Karena ashabah kulluhum udul. Sehingga walaupun tidak disebutkan siapa sahabat yang gugur, tidak ada masalah. Kata Syekh rahimahullah mengomentari mursal sahabi ini dalam Hamish, qala Ibnu Shalah, "Lam na'ud fi anwa'il mursali wa nahwihi ma yusamma fi usulil fiqhi mursalus sahabi." Kata Ibnu Shalah, kami tidak memandang atau tidak menganggap, tidak memasukkan ke dalam jenis mursal, ya, suatu jenis hadis yang dinamakan atau yang dikenal di kalangan dalam usul fikih dengan nama mursal sahabi. Nah, ini kami tidak menamakan dia sebagai mursal. Contoh mursal sahabi, mislu ma yarwihi Ibnu Abbas wa ghairuhu min ahdatsis sahabati ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma'uhu minhu. Contoh mursal sahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat muda lainnya, sahabat-sahabat yang kecil lainnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat maksudnya. 6. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahdas yakni sigar sahabat maksudnya. Mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mendengarnya secara langsung. Dari mana mereka mendengar? Dari sahabat-sahabat yang lebih tua. Ya. Yang lebih senior, yang lebih lama mulazamahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah banyak meriwayatkan dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam periwayatan beliau menggugurkan ayahnya. Ibnu Abbas banyak meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam periwayatan Ibnu Abbas menggugurkan Umar dan menggugurkan Ali bin Abi Thalib dalam sanad. Langsung beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'anna dhalika fi hukmil mausulil musnad, karena mursal sahabi hukumnya sama seperti hadis mausul dan musnad, li'anna riwayatahum anis sahabi. Karena riwayat sahabat ini adalah dari sahabat juga, yang digugurkan juga adalah seorang sahabat. Wal jahalatu bis sahabi ghairu qadihah, sementara jahalah pada seorang sahabat tidak masalah. Li'anna sahabata kulluhum udul. Baik, karena sahabat semuanya thiqah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan bukan sekedar thiqah, sahabat ini adalah jenjang tertinggi dalam jarh wa dalam apa? Dalam ta'dil. Sahabi merupakan lafaz ta'dil yang tertinggi. Karena itulah kalau kita melihat misalnya dalam buku-buku jarh wa ta'dil, ketika disebutkan nama sahabat cukup disebutkan sahabi, selesai. Ya. Tidak disebutkan sahabiyun thiqatun sahabat dan semacamnya, atau disebutkan amirul mukminin fil hadis misalnya, atau disebutkan bahwa ilaihi al-muntaha al-muntaha fit tasabbut. Enggak ada gelar-gelar seperti itu kepada sahabat. Cukup disebutkan mereka fulan sahabiyun, sudah. Ini merupakan ta'dil yang tertinggi. Ketika seorang bergelar sahabi, itu ta'dil yang tertinggi. Jelas ya? Maka sahabat semuanya udul, bahkan semua sahabat berada di tingkat tertinggi dari al-adalah. Di tingkat tertinggi dari al-adalah. Taib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Innama ya'nuna bidzalika man amkanahu at-tahammul was-sama." Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan lebih lanjut mengenai mursal sahabi. Kata beliau, yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan semua mursal sahabi hukumnya mausul dan musnad, itu hanya berlaku pada sahabat-sahabat yang memungkinkan tahammul dan sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang apa namanya, yang pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan dia apa? Ya, dia sudah berusia 5 tahun atau lebih. Dia sudah punya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dikatakan apa? Ini yang dikatakan mursal sahabi. Jadi tidak semua sahabat. Ada juga sahabat-sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia masih bayi, belum 5 tahun. Nah, yang seperti ini riwayatnya enggak bisa dikatakan mursal sahabi. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang masih bayi seperti ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia secara fadilah memang sahabat, tapi secara riwayat dia bukan, tidak teranggap sahabat. Dia teranggap sebagai tabi'i muhadram. Jelas? Baik, tabi'i muhadram. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, mursal sahabi ini hanya berlaku bagi sahabat-sahabat yang memungkinkan tahammul dan ada apa tahammul dan sama. Amma man lam yumkinuhu dhalika fa hukmu hadithihi hukmu ghairihi minal mukhadramin alladzina lam yasma'u minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat yang tidak ada kemungkinan dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum riwayatnya sama seperti hukum riwayat tabi'in yang lain, seperti al-mukhadramin, yang mana mereka ini tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tingkatan yang tertinggi, mursal sahabi. Tingkatan di bawahnya, summa mursal sahabiyyin lahu ru'ya faqat walam yasbut as-sama' sama'uhu. Walam yasbut sama'uhu. Tingkatan yang kedua, yakni mursal sahabi juga, tapi sahabinya ini hanya ru'ya, yakni dia syah sebagai seorang sahabat karena pernah ru'yat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya misalnya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sabit dia punya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ini yang disebut disyaratkan tadi oleh Ibnu Hajar. Sahabat-sahabat yang tidak mungkin tahammul dan sama dari Nabi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan dia masih kurang dari 5 tahun, masih kecil. Belum syah tahammulnya. Belum syah samanya. Maka yang seperti ini walaupun secara status fadilah dia adalah seorang sahabat, namun apa? Ya, namun riwayatnya dianggap sama seperti riwayat tabi'in di tingkatan yang tertinggi. Ya. Jadi sahabat-sahabat sigor, sahabat seperti ini seperti Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang masih kecil ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bayi ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, secara riwayat status mereka adalah sahabi, mereka adalah sahabat, secara fadilah juga demikian, mereka mendapatkan fadilah sahabat karena dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara riwayat dia statusnya sama seperti tabi'in, tapi di tingkatan tabi'in yang tertinggi, di tingkatan riwayat tabi'in yang tertinggi ya. Kata Ibnu Hajar tadi disamakan derajatnya sama seperti riwayat al-mukhadramin ya. Baik, summa qala rahimahullahu taala, di tingkatan yang ketiga, summa mursal al-mukhadram. Summa mursal al-mukhadram. Dan tentunya tabaqat tingkatan kedua dan yang ketiga inilah yang jelas sekali diterima oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Jelas sampai sini? Dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu kalau terpenuhi kriterianya. Ya. Karena sebagaimana yang ma'ruf, Abu Hanifah dan Imam Malik menerima mursal secara mutlak. Walaupun sebagian ulama mentaujih bahwa yang dimaksud di situ adalah mursal kibarut tabi'in. Nah, kalau mursal kibarut tabi'in mereka terima, apalagi mursalnya sahabi yang tidak memiliki sama atau mursalnya mukhadram. Ini tingkatan tabi'in yang tertinggi. Demikian pula sudah berlalu syarat diterimanya mursal menurut Imam Syafi'i, di antaranya syarat yang paling penting adalah kibarut sahabi. Kibarut tabi'in dan mukhadram. Ini di kibarut tabi'in yang tertinggi. Al-mukhadram. Siapa itu al-mukhadram? Yani orang yang hidup di zaman Nabi. Adraka zamanan nubuwah walam yaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Walam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Al-mukhadram adalah orang yang mendapati zaman kenabian. Yani dia hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup juga di Madinah, tapi dia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukhadram. Ada banyak ya tabi'i mukhadram ini ya, di antaranya seperti Abul Aswad Ad-Du'ali ya, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, dia hidup di Kufah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah. Ketika dia meninggalkan Kufah dan berusaha untuk datang ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat ketika dia masih di perjalanan. Maka beliau Abul Aswad Ad-Du'ali ini termasuk mukhadram. Seingat saya juga kemudian di antara tabi'i mukhadram tentu saja adalah siapa? Najasyi. Ya, ini juga tabi'i mukhadram. Demikian pula seingat saya wallahu alam Zir bin Hubaysh. Ini juga termasuk tabi'i mukhadram. Kemudian Qais bin Abi Hazim juga termasuk tabi'i mukhadram. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Thumma mursal al-mukhadram. Rabi'an thumma mursal al-mutqin. Kemudian mursalnya rawi yang mutqin ke Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyib. Nah, muhaddisin mengatakan Sa'id ibn al-Musayyib di kasroyaknya. Nah, mereka tidak mengatakan Musayyab. Mengapa? Karena ada sebuah riwayat dari siapa? Sa'id ibn al-Musayyab. Dia mengatakan, sayyaballahu man sayyaba abi. Ya. Semoga Allah Ta'ala apa? Mencelakakan orang yang sayyaba abi. Yani yang memanggil ayahku dengan Musayyab. Nah, dengan riwayat ini sebagai apa sebagian muhaddisin mengatakan yang benarnya dibaca Musayyib bukan Musayyab. Tapi yang masyhur dari para ulama dua-duanya boleh, ini termasuk apa namanya? Boleh dibaca Musayyib dan boleh dibaca Musayyab karena riwayat yang tadi tidak sahih. Riwayat yang tadi tidak sahih dari Sa'id ibn al-Musayyab. 6. Rahimahullahu taala. Sa'id ibn al-Musayyab afqahu as-sahaba afqahu tabi'in. Afqahu at-tabi'in. Sebagian mengatakan alal itlaq tabi'i yang paling faqih, yang paling berilmu. Nah, dan sudah berlalu kalam dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa mursal Sa'id ibn al-Musayyab semuanya apa? Semuanya fi hukmul ittisal, semuanya makbul marasilnya. Baik. Sampai tingkatan yang keempat ini ya masih aman mursalnya. Tingkatan yang kelima, khamisan thumma mursal man kana yataharra fi syuyukhihi ka Sya'bi wa Mujahid. Ya. Mursal berikutnya adalah mursal para tabi'in yang mereka intiqa guru-guru mereka. Mereka pilih-pilih dalam guru, tidak sembarangan meriwayatkan dari guru, atau mereka yarwi an thiqah. La yarwi illa an thiqah. Ka Sya'bi, Amir bin Syarahil, beliau kibarut tabi'in. Demikian pula Mujahid bin Jabar. Ya, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini mursal yang kelima ini bisa jadi bahan pertimbangan karena dia asalnya tahari dalam memilih guru, la yarwi illa an thiqah. Maka ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai mursal mereka. Bisa dijadikan qarinah. Dan yang terakhir, ini yang paling lemah, ya. Summa mursal man kana ya'khudhu an kulli ahadin kal Hasan. Kemudian berikutnya mursal dari mursal tabi'in yang mengambil dari siapa saja. Ya, mengambil dari siapa? Siapa saja. Seperti Al-Hasan. Makanya mursalnya Al-Hasan Al-Basri termasuk adhaful marasil. Mursalnya Al-Hasan Al-Basri termasuk adhafu al-marasil, mursal yang paling lemah. Iya. Demikian pula mursalnya apa? Abul Aliyah Ar-Riyahi. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Ya. Nah, dikatakan oleh sebagian ulama marasil. Marasil Ar-Riyahi Riyah. Ya. Mursalnya, hadis-hadis mursalnya Abul Aliyah. Ya. Ar-Riyahi ini adalah riyah, angin, yakni ringan, tidak ada bobotnya. Demikian pula masuk dalam kategori yang keenam ini, tingkatan yang keenam adalah marasilnya Zuhri. Marasilnya Zuhri ini min adhaful marasil. Min adhafi al-marasil. Mursalnya Zuhri, kalau menemukan mursal Az-Zuhri, maka sudah, ini enggak bisa dipakai nih. Mursalnya Zuhri itu min adhafil marasil. Mengapa? Padahal beliau adalah imam, hafid, mutqin. Ya. Mengapa mursalnya Az-Zuhri itu min adhafil marasil? Para ulama menjelaskan dikarenakan Az-Zuhri ini adalah imam hafidh, mutqin hafalannya. Maka kemungkinan dia melupakan nama gurunya dan juga kemungkinan beliau tidak mengetahui status gurunya, ini kecil kemungkinan. Ya kan? Az-Zuhri sebagai Amirul Mu'minin fil hadis, kemungkinan dia lupa nama gurunya kemungkinannya kecil. Dan kemungkinan beliau tidak tahu tentang kondisi gurunya, jarang wa ta'dil gurunya, itu juga kemungkinan kecil. Maka kata beliau, kata para ulama, karena itulah kapan Az-Zuhri menggugurkan seorang perawi dalam sanad, itu menunjukkan kemungkinan besar rawi itu bermasalah. Kemungkinan apa? Kemungkinan besar rawi itu bermasalah, tidak diridhoi oleh para ulama. Karena kalau misalnya Az-Zuhri menggugurkan perawi dalam sanad karena dia lupa, tidak mungkin beliau hafidh mutqin. Ya. Atau kalau beliau meriwayatkan menggugurkan dalam sanad, ya, karena tidak tahu kondisi jarak wa ta'dil, ini juga kemungkinan kecil. Maka kemungkinan terbesar ketika Az-Zuhri menggugurkan seorang perawi dalam sanad adalah karena rawi tersebut ghairu mardhi 'indal ulama, enggak diterima di kalangan ulama. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa marasil Az-Zuhri min adhafil marasil. Termasuk mursal yang paling lemah. Dan Al-Hasan Al-Basri semisal juga dengannya Az-Zuhri, ini termasuk dari sigar tabi'in. Termasuk apa? Sigar at-tabi'in. Yani tabi'in yang kebanyakan riwayatnya dari siapa? Dari sesama tabi'in juga. Ya, di mana kebanyakan riwayat mereka dari sahabat sedikit. mereka mendapati sahabat-sahabat yang terakhir-terakhir meninggal. Az-Zuhri dari Anas. Az-Zuhri dari Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang terakhir-terakhir meninggal. Iya. Bahkan Al-Hasan Al-Basri disebutkan semua riwayatnya dari sahabat itu dihukumi mursalul khafi. Semua riwayatnya Al-Hasan Al-Basri, ya, dari sahabat dihukumi mursalul khafi kecuali dari siapa? Jarir ibn Abdillah Al-Bajali. Kecuali dari Jarir ibn Abdillah Al-Bajali, beliau hanya mendengarkan, itu pun sebagian menyebutkan hanya 3 hadis yang beliau dengarkan darinya. Ada yang menyebutkan 6 hadis. Ada khilaf dalam riwayat Al-Hasan Al-Basri dari sahabat ini. Tapi secara umum, Al-Hasan Al-Basri riwayatnya dari semua sahabat itu mursal. Yakni apa? Mursal Al-Khafi tentunya. 6 kecuali dari ya, kalau saya Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Ya Allah alam, nanti dimuraja lagi. Summa qala rahimahullah, wa amma marasilu sigari tabi'in fa qatada. Ya Ibn Di'ama As-Sadusi, Abul Khattab As-Sadusi, min asbatin nas fi Anas bin Malik wa Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri wa Humaid At-Tawil, yani Humaid Ibn Abi Humaid At-Tawil. Ya. Beliau digelari At-Tawil karena dua telinganya panjang. 6. Humaid At-Tawil. Ini juga min asbatin nas fi Anas bin Malik. Humaid bin Abi Humaid At-Tawil fa inna ghaliba riwayati haula'i anit tabi'in. Adapun mursalnya sigarut tabi'in seperti Qatadah, Az-Zuhri dan Humaid ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat mereka dari sesama tabi'in. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pembahasan yang terakhir berkenaan dengan mursal, kata beliau, ahammul kutubi fi ma'rifati dhawil irsal. 6. Kitab terpenting untuk mengetahui siapa-siapa saja perawi yang biasa melakukan irsal. Kata beliau rahimahullah, awalan Al-Marasil li Abdirrahman ibn Abi Hatim. Ini. Ibn Abi Hatim punya kitab Al-Marasil. Sanian jami'u tahsil fi ahkamil marasil lil hafidh Salahuddin Al-Ala'i. Ini Al-Hafidh Al-Ala'i jami'u tahsil. Ini kitab yang sangat mufid. Bersamaan dengan ringkasnya, tipisnya cuma satu jilid. Jami'u tahsil ini cuma satu jilid, tapi sangat padat isinya. Penulis rahimahullah sangat ihtimam menyebutkan riwayat apa namanya mursal khafi dari tabi, riwayat tabi dari sahabat yang terputus. Beliau sangat ihtimam menyebutkan itu. Nah, dan juga dari tabaqat yang lain. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini selesai al-wajhu tsani al-kasratul itsal. Selanjutnya al-wajhu tsalits kasratul riwayah anil majhulin wal matrukin. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Naqti fi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.